Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat MGI TV dan para pendengar radio Radul Jannah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di kajian sore setiap Senin sore di Masjid Aisyah yang mulia ini dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita dalam Sahih Bukhari sedang membahas tentang hukum-hukum salat. Tapi di kesempatan sore hari ini, berikut pekan-pekan berikutnya, kita akan membahas dari kitab Sahih Bukhari, yaitu kitab Shaum, yaitu hadis-hadis seputar puasa. Hal ini dikarenakan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan yang agung, bulan puasa, bulan Ramadan, yang hari ini bertepatan dengan tanggal 18 dari bulan Rajab, tanggal 21 dari bulan Februari. Ya, tidak lama kemudian kita akan menunaikan puasa. Dan seperti biasa, kita memahami ilmu dibutuhkan sebelum kita mengamalkan satu amalan di dalam Islam. Oleh sebab itu, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas hadis-hadis seputar hukum puasa. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala membahas kitab Shaum ini agak sedikit berbeda dengan umumnya ulama yang lain dari sisi urutan. Yaitu para ulama hadis yang menyusun hadis berdasarkan sistematis urutan masalah fikih. Jadi para ulama membahasnya adalah kitab Thaharah, kemudian kitab Shalat, kitab Zakat, kitab Shaum, kemudian kitabul Hajj. Jadi umumnya para ulama itu membahas kitab Thaharah, kitab Shalat, kitab Zakat, kitab Shaum, dan kitab Haji. Tetapi Imam Bukhari sedikit berbeda dengan ulama yang lain dalam membahas susunan rukun Islam, yaitu beliau menyebutkan kitab Shaum setelah kitabul Hajj. Jadi beliau menyebutkan kitab Shaum, bab yang berkaitan dengan Shaum dibahas setelah membahas tentang hukum-hukum seputar haji. Kenapa? Karena beliau berpegang teguh kepada riwayat yang mendahulukan haji dari puasa, dari susunan rukun Islam. Itu hadis yang berbunyi Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus salati, wa ita'uz zakat, wal haji, was saum Ramadan. Jadi Imam Bukhari sedikit berbeda dengan umumnya para ulama, di mana umumnya para ulama menyebutkan bab puasa sebelum bab haji. Atau mungkin kita sering mendengar bahwa urutan rukun Islam syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Bahkan mungkin kalau kita sekolah di tingkat dasar, ya rukun Islam ditanya, rukun Islam kelima apa? Naik haji gitu. Tapi Imam Bukhari menyusun berbeda, yaitu haji sebagai rukun yang keempat dan puasa poin kelima. Hal itu karena memang redaksi hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, hadis tentang buniyal Islamu ala khamsin, itu disebutkan haji dulu sebelum puasa. Tapi tidak ada masalah karena yang penting semuanya. Hanya saja beliau lebih berpegang teguh kepada redaksi hadis yang beliau bawakan, bahwa dalam redaksi hadis yang beliau bawakan mendahulukan haji dari puasa, sehingga dalam urutan bahasannya itu setelah bab zakat, bab haji, baru bab puasa. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala kitabus shaumi babu wujubu shaumi ramadan wa qaulillahi taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala hadatsana Ismail ibn Ja'far an Abi Suhail an Abihi an Talhata ibn Ubaidillah anna A'rabiyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'irar ra'si faqala ya Rasulullah akhbirni madha faradallahu alayya minas salat faqala as-salawatil khams illa an tatawwa'a shay'an faqala akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam faqala syahru ramadan illa an tatawwa'a shay'an وقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام قال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل جنة إن صدق. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bisiyamihi Alama furidha Ramadhanu turika wa kana Abdullah la yasumuhu illa an yuwafiqa sawmahu. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadasana Qutaibah ibn Sa'id hadasana Layth an Yazid ibn Abi Habib anna Iraqab ibn Malik hadasahu anna Urwata akhbarahu an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Quraisyan kana tasumu yawma Asyura fil jahiliyah thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyamihi hatta furidha Ramadhanu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa falyasumhu wa man syaa fa'abtir. Ini fa'abtirhu. Bab atau pembahasan tentang puasa. Bab yang berkaitan dengan hadis-hadis seputar puasa. Ya. As-sawmu lugatan bimana al-imsak. Yani as-sawmu lugatan bimana al-imsak. Puasa dari sisi makna lugawi artinya adalah menahan. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, inni nadartu lirrahmani sawma. Artinya di sini adalah as-sukut anil kalam, tarkul kalam. Sesungguhnya aku bernadar ya, kepada Rabbku, kepada Allah, itu Ar-Rahman, untuk berpuasa. Yang dimaksud menahan diri untuk tidak berbicara. Jadi menahan diri untuk tidak berbicara. Sedangkan menurut istilah syar'i, para ulama ya memang berbeda-beda dari sisi mendefinisikan puasa, tapi satu dengan yang lainnya tidak bertentangan. Yaitu dikatakan al-imsak anil mufattirat minal aqli wasyurbi wal jima ta'abbudan lillah. Yani min tulu'i fajri shadiq ila ghurubi syamsi ta'abbudan lillah. Apa itu puasa? Puasa adalah menahan dari perkara-perkara yang membatalkan, yaitu dari makan, minum, atau jima. Dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, ta'abudan lillah, itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Itu dinamakan puasa secara istilahi. Kemudian kita masuk ke bab yang pertama dari pembahasan puasa. Babu wujubi shaumi Ramadan. Bab tentang wajibnya puasa Ramadan. Bab tentang wajibnya puasa Ramadan. Saum Ramadan wajibun bidilalatil kitabi wassunnati wal ijma'. Puasa Ramadan itu wajib hukumnya. Adapun kepada siapa yang diwajibkannya nanti kita bahas. Tapi kita paham dulu bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Wa huwa ruknun min arkanil Islam. Dan kita meyakini bahwasanya puasa Ramadan rukun di antara rukun Islam. Sebagaimana disebutkan tadi. Jadi puasa Ramadan itu rukun di antara rukun Islam. Kalau urutannya ya, ada yang mengatakan rukun yang keempat, ada yang mengatakan rukun yang kelima. Dan masalah urutan tidak penting gitu ya. Karena yang terpenting mengimani semuanya. Tentang wajibnya ya sholat, zakat, puasa, haji. Tentang disyariatkannya puasa Ramadan atau diwajibkannya puasa Ramadan telah ditunjukkan, artinya kalau kita ditanya dalilnya mana, maka dalilnya pertama Quran. Yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Atau ayat yang ke-185-nya. Itu lebih khusus. Karena Allah berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Jadi ayat ini lebih tegas, lebih spesifik menyebutkan Ramadannya. Barang siapa yang menyaksikan bulan, artinya mengetahui munculnya hilal, maka berpuasalah. Adapun dalil dari sunnah, yaitu hadis ini. Hadis Thalhah ibn Ubaidillah yang kita akan bahas nanti. Kemudian hadis yang populer adalah hadis Bunyal Islamu ala Khamsin, yaitu hadis Abdullah ibn Umar mutafakun alaih. Bunyal Islam ala Khamsin, syahadatu alla ilaha illallah ila akhirih. Kemudian ijma, artinya sepakat kaum muslimin, bukan hanya ulama, tapi sepakat seluruh kaum muslimin bahwa puasa Ramadan adalah wajib. Nah, oleh sebab itu man ankara wujuba as-sawm, yani sawm Ramadan, bahwa kafirun ridatun andinil Islam. Barang siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, dia berkata tidak wajib puasa Ramadan, maka dia adalah kafir keluar dari Islam. Jadi orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, mukhrij an milati dinil Islam. Tidak bermanfaat kalimat syahadatainnya. Karena ini adalah termasuk dalam istilah para ulama minal darurah. Jadi minal mahkum bidarurah. Artinya udah daruri bahwa puasa Ramadan itu wajib. Siapa yang mengingkarinya, maka dia adalah kafir keluar dari Islam. Wa man taraka shauma Ramadan ma'al imani biwujubihi ma'a adamil udri faqad waqa'a minal kaba'ir. Jadi man taraka shauma Ramadan ta'amudan bidunil udri ma'itiqadi biwujubihi faqad waqa'a fi kabiratin minal kabair. Siapa yang tidak berpuasa, artinya meninggalkan puasa Ramadan tanpa udur, tanpa ada alasan, karena nanti kan ada yang diperbolehkan tidak puasa, tapi masih meyakini wajibnya puasa, maka itu tidak dikafirkan, tidak dikeluarkan dari Islam, tetapi tentunya orang tersebut masuk kepada dosa besar. Karena meninggalkan puasa itu termasuk dosa besar. Kabiratun minal kabair, termasuk dosa besar. Ya. Maka yang meninggalkan puasa itu berdosa. Nah. Kemudian kita akan masuk ke beberapa hadis. Nah, ayat dan hadis yang kita akan bahas di sini berbicara dari sisi pendalilannya tadi udah jelas puasa wajib. Tapi Imam Bukhari akan menjelaskan berupa tahapan wajibnya puasa kepada kaum muslimin. Jadi tahapan wajibnya puasa kepada kaum muslimin. Bab tentang wajibnya puasa Ramadan. Dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini berisikan tiga poin penting. Jadi kalau antum mentadaburi ayat ini, isi dari ayat ini ada tiga poin penting. Jadi ada tiga poin penting. Poin yang pertama, ayat ini menjelaskan tentang wajibnya puasa, yaitu puasa Ramadan. Ya. Dari kata-kata kutiba. Para ulama mengatakan kutiba bimakna purido. Jadi kutiba bimakna purido. Dan kata-kata kutiba di dalam Al-Quran yang mananya itu adalah wajib, ada beberapa ayat yang hampir sama. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Jadi kata-kata kutiba di dalam Al-Quran itu dimuat dalam beberapa ayat dan dalam hukum yang berbeda. Jadi kata-kata kutiba. Ya. Satu, surah Al-Baqarah tadi ayat 183. Yang kedua, disebutkan dalam ayat, masih surah Al-Baqarah juga, ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Telah diwajibkan kepada kalian berperang dan itu dibenci. Artinya perang itu orang tidak senang, takut perang. Kemudian ayat yang lain masih juga dalam surah Al-Baqarah, yaitu pada ayat 178 Allah berfirman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Jadi telah diwajibkan pada kalian untuk menegakkan qisas dalam pembunuhan. Masih juga dalam surah Baqarah, tapi ini berkaitan dengan seputar waris ya. Ayat 180. Kutiba alaikum idha habara ahadakumul mautu. Ya, telah diwajibkan kepada kalian apabila datang kepada salah satu di antara kamu kematian untuk berwasiat. Ya. Dan tentunya dalam Quran banyak yang para ulama mengatakan maknanya adalah bimakna purido, yang artinya Allah mewajibkan. Jadi kutiba bimakna purido. Jadi kutiba artinya bimakna purido, wajib. Ya. Maka diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan adalah wajib dengan ayat kutiba alaikum. Yang kedua, bahwa puasa itu termasuk syariat yang diwajibkan kepada seluruh para nabi. Artinya nabi yang sebelumnya, nabi sebelum nabi kita, sebelum kita, itu diwajibkan puasa. Walaupun metode puasanya berbeda. Jadi ada perbedaan dari sisi syariat puasanya. Ya, seperti ahlul kitab berpuasa, tapi puasanya tidak makan sahur. Umat Islam diberikan kekhususan makan sahur. Maka disebutkan nanti dalam hadis, faslun baina siyamina wa baina siyami ahlil kitabi aklatu sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Yang ketiga, ayat ini menjelaskan hikmah. Dari wajibnya puasa agar bertakwa. Atau makna ayat ini, min khosais ahli taqwa as-sawm. Jadi min khosais ahli taqwa as-sawm. Bahwa di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah puasa. Ya. Jadi la'alakum tatakun. Oleh sebab itu, tidak boleh begini, seperti pemahaman sebagian orang yang intisab kepada pemahaman Sufiyah, karena Sufiyah tentunya berbeda-beda. Ada yang mengatakan kalau udah sampai kepada derajat takwa berarti tidak puasa lagi, karena dikatakan la'alakum tatakun. Nah, maka pemahaman itu tidak tepat, atau pemahaman itu keliru. Kenapa? Karena adanya buah, harus adanya pohon. Jadi buah dari takwa adalah puasa. Dan ciri orang yang bertakwa adalah berpuasa. Seperti mungkin antum sering keliru dalam memahami dunia. Pengin bahagia. Bahagia itu gak bisa dicari. Dan jangan sekali-kali kita mencari bahagia. Kenapa? Sebab bahagia itu buahnya. Ya. Gak bisa antum mencari bahagia. Gak bisa kita mencari kebahagiaan. Dicari seperti apa bahagia itu. Tapi bahagia itu akan datang dengan sebabnya. Seperti dengan amal soleh. Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falahnuhyanahu hayatan thayyibah. Jadi hayatun thayyibah itu buah. Dari apa? Dari iman dan amal soleh. Itmi'nanul qulub. Tenangnya hati dengan apa? Tenang hati gak bisa dicari. Gimana antum pingin tenang hati? Dicari. Yang harus ditempuh sebabnya. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Kalau antum zikir, kalau antum berzikir, akan ada ketenangan itu. Kalau tidak berzikir, tidak akan ada ketenangan itu. Jadi ayat ini menjelaskan 3 poin. Kemudian yang kedua, hadis Imam Bukhari meriwayatkan dari Thalhah bin Ubaidillah. Anna A'rabiyan jaa ila Nabi sallallahu bahwasanya seorang A'rab man sakana fil badiyah, itu orang-orang yang diam di lembah-lembah. Ya. Arab Badui. datang mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan untuk meminta-minta tentang dunia ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ira ra'si. Sa'ira ra'si dengan rambut gimal. Ya, karena ahlu badiah itu laisa min ahli tajammul. Ahlu badiah itu bukan orang yang suka berdandan gitu ya. Jarang nyisir gitu ya. Ininya rambutnya kusut. Rambutnya kusut. Faqala ya Rasulullah, tapi lihatlah apa yang ditanyakan. Kalau sekarang profesor doktor nanyanya yang enggak-enggak. Bajunya pelente yang nanyanya enggak-enggak. Bahkan mungkin kita juga sering bertanya hal yang tidak akan kita lakukan ya. Nanya, Ustaz, apa hukumnya? Hukumnya sholat kalau kita di bulan. Apain antum tanya ke bulannya juga enggak? Nanya sholat di bulan. Ya, kalau nanti udah ke bulan telepon saya gitu. Nanti saya jawab gimana sholat di bulan. Ya. Apa pertanyaannya? Lihat di sini. Ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alaihi minas salat. Habarkan kepadaku apa yang Allah fardukan kepadaku tentang salat. Waqala as-salawati al-khams. Salat lima waktu. Illa an tatawwa'a syai'a. Kecuali jika engkau ingin menambah dengan salat tatawwu. Nah, istilah tatawwu itu dari hadis ya. Ya, salat tatawwu. Kita menamakannya sholat mustahab atau sunnah. Faqala akhbirni ma faradallahu alayya minasiyam. Ini syahidnya. Apa yang dan habarkan kepadaku apa yang Allah fardukan kepadaku tentang puasa. Faqala syahr ramadan ila an tatawwa'a syai'an. Puasa di bulan Ramadan kecuali ingin melakukan puasa tatawu. Waqala akhbirni bima faradallahu alai min az-zakat. Dan habarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku dari zakat. Waqala fa akhbarahu. Lalu menghabarkan kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'i al-Islam. Jadi zakat itu min da'i mil Islam, termasuk dari pondasi Islam. Syiar syiar Islam. Waqala waladhi akramaka bil haqqi. Demi yang telah memuliakan engkau. Artinya demi zat yang telah memuliakan engkau dengan hak. Ya bil haqqi ini dengan Quran, dengan hidayah, dengan wahyu, dengan petunjuk dan kebenaran. La atatawwa'u syai'a. Orang ini mengatakan saya mencukupkan yang wajib saja dan tidak akan melakukan yang tatawu-tatawunya. Puasa yang wajib, zakat yang wajib, puasa yang wajib saja. Dan di hadis ini belum disebutkan haji. Wala wala ankusu mimma faradallahu alayya syai'an, dan aku tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang Allah wajibkan kepadaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in shadaqa. Engkau akan beruntung jika benar-benar menunaikan semua poin-poin tersebut. Awadahola jannah in sadaqa, atau engkau akan masuk surga. Jadi dia akan masuk surga jika benar, jadi melaksanakannya benar. Nah, ini di hadis yang pertama ya. Inti permasalahan dari hadis ini atau pokok dari hadis ini syahidnya tadi, akhbirni ma faradallahu alayya minasiyam qala syahrul ramadhan. Jadi sepotong itu dalilnya bahwa puasa Ramadan adalah wajib. Kita bacakan dulu. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis lewat Abdullah bin Umar dari Musaddad Ismail Ayyub An-Nafi dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata, "Shauman Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa puasa Asyura. Yaumul Asyir min Syahril Muharram. Puasa Asyura adalah puasa tanggal 10 dari bulan Muharram. Wa amara bi siyamihi, dan beliau memerintahkan, artinya kaum muslimin, untuk berpuasa dengan puasa Asyura. Palama puri Ramadan turika, tatkala diwajibkan puasa Ramadan maka ditinggalkan. Dan Abdullah bin Umar tidak berpuasa kecuali bersesuaian dengan puasanya, seperti puasa Daud ya, atau puasa Senin atau puasa Kamis ya. Nanti kita jelaskan kalau ada sesuatu yang mungkin perlu banget dari hadis ini. Kemudian yang ketiga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu dari jalannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, "Anna Quraisyan kana tasumu yauma Asyura fil jahiliyah." Bahwa orang-orang Quraisy mereka biasa berpuasa tanggal 10 Asyura. Jadi kaum jahiliyah biasa berpuasa tanggal 10 Asyura. Jadi tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Tsumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi siyamihi hatta furidha Ramadan. Kemudian Nabi sallallahu memerintahkan untuk berpuasa di tanggal tersebut sehingga Allah mewajibkan puasa Ramadan. Maka baginda Nabi sallallahu berkata, barang siapa yang ingin puasa, puasalah. Barang siapa yang ingin buka, maka berbukalah. Jadi maka berbukalah. Nah, kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, di sini para ulama membahas tentang tahapan diwajibkan puasa. Jadi tahapan diwajibkan puasa. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Puasa kalau dibahas itu banyak sisinya. Ya. Pertama, puasa yang artinya puasa umum yang itu bukan Ramadan. Jadi puasa umum yang bukan Ramadan. Ya. Dan yang kedua adalah puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan. Nah, maka para ulama menjelaskan sebagai berikut. Pertama, para ulama mengatakan diwajibkan puasa Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa selama 9 kali. Jadi Nabi SAW berpuasa dalam sepanjang hidupnya 9 kali. Diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Ya. Bahkan seolah-olah dinukil ijma, sepakat bahwa diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Nah. Pertanyaannya, adakah puasa yang wajib sebelum Ramadan? Gitu. Jadi adakah puasa yang wajib sebelum Ramadan? Nah, maka di sini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sebelum Allah mewajibkan puasa Ramadan, ada puasa yang wajib bagi kaum muslimin di saat itu. Yang pertama mengatakan yaitu puasa Asyura. Jadi puasa Asyura diwajibkan kepada kaum muslimin sebelum datangnya puasa Ramadan. Dalilnya mana? Nah, hadis Abdullah bin Umar, hadis Aisyah. Itu salah satunya. Demikian juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagian para ulama ada yang mengatakan awal diwajibkan puasa kepada kaum muslimin adalah 3 hari dalam sebulan. Jadi pokoknya 3 hari dalam sebulan wajib orang muslim itu puasa. Yaitu 3 hari dalam sebulan. Jadi ada puasa sebelum puasa Ramadan. Nah, ketika datangnya puasa Ramadan ataupun kewajiban puasa Ramadan, maka kedua puasa yang tadi, yaitu puasa Asyura, puasa di hari yang ke-10 di bulan Muharram, atau puasa 3 hari dalam sebulan, itu menjadi tidak wajib. Jadi menjadi tidak wajib. Puasa Asyura hukumnya sunnah. Dan puasa 3 hari dalam sebulan hukumnya apa? Sunnah. Dan puasa 3 hari dalam sebulan, para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud 3 hari adalah ayyamul bid, yaitu hari yang ke-13, 14, 15. Ada yang mengatakan beda lagi, yaitu puasa mutlak. Orang boleh berpuasa 3 hari dalam sebulan. Mau digandengkan berurutan 3 hari atau berbeda hari dalam sebulan. Nah, kemudian yang selanjutnya, puasa Ramadan itu pun diwajibkan kepada umat Islam dengan 3 tahapan. Jadi bagaimana diwajibkan puasa Ramadan kepada umat Islam? Nah, para ulama menjelaskan bahwa tahapan wajibnya puasa Ramadan kepada kaum muslimin dengan 3 tahapan. Jadi ada 3 fase. Fase yang pertama yaitu at-takhir baina saum wa bainal it'am. Di mana pada fase pertama umat Islam itu diberikan pilihan antara puasa sebulan atau membayar fidyah dalam sehari untuk satu orang. Ini fase yang pertama. Jadi fase yang pertama itu milih antara berpuasa dengan memberi makan. Nah, ini berkaitan dengan ayat 184. Ayat 184. Ayyama ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Tahapan yang kedua yaitu secara tetap wajib puasa tanpa pilihan. Tapi ada 2 tahap. Jadi tidak ada lagi pilihan. Wajib berpuasa. Jadi wajib berpuasa. Nah, ini berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil, paman syahida minkumu syahra faliyasumhu. Di barang siapa yang menyaksikan bulan, maka berpuasa. Jadi itu wajib. Ya, tidak ada lagi pilihan. Tapi para ulama membagi menjadi 2 tahapan. Jadi ada 2 metode puasa setelah wajibnya. Tidak ada lagi pilihan. pada poin yang pertama atau fase pertama dalam poin yang kedua ini, yaitu disebutkan apabila orang datang waktu maghrib, kemudian dia tidur, ya, maka diharamkan baginya untuk melangsungkan lagi makan. Jadi kalau orang itu belum buka, kemudian tertidur, maka tidak boleh baginya untuk berbuka. Tidak boleh baginya untuk sahur. Sehingga diistilahkannya diwisol dengan hari berikutnya. Dan ini berat bagi kaum muslimin. Nah, pada fase yang ketiga atau yang kedua, pada poin yang kedua itu dijelaskan batasan berpuasa, yaitu min tulu'il fajri shadiq ila tulu'il ila ghurubi syams, yaitu dari mulai terbitnya mata apa terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Dan tidak ada istilah wisol. Jadi ini udah dimansuh. Sehingga menjadikan ringan kepada kaum muslimin. Jadi menjadi ringan kepada kaum muslimin. Jadi ini adalah tahapan wajibnya puasa kepada kaum muslimin. Nah, selanjutnya syarat wajibnya puasa. Jadi syarat wajibnya puasa. Nah, jadi dari ayat dan hadis kita akan jelaskan syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa itu ada 5. Untuk perempuan ditambah 1. Jadi syarat wajibnya puasa ada 5. Ya. Untuk wanita ditambah 1. Nanti jelaskan. Yang pertama adalah an yakuna musliman. Jadi yang puasa itu muslim. Karena kalau orang kafir berpuasa tidak akan diterima di sisi Allah. Jadi puasanya tidak akan diterima di sisi Allah. Dan ini syarat yang ittifaq, syarat yang sepakat. Syarat yang kedua, an yakuna baligon. Jadi syarat wajibnya puasa bahwa udah sampai balig. Anak kecil tidak wajib puasa. Rufi al-qolamu an salasin. Anis sobiyi hatta yahtalima. Tapi dianjurkan bagi orang tua untuk mendidik putra-putrinya berpuasa sejadini. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam sejumlah hadis bahwa para sahabiyah, para sahabat sampai membikinkan sebuah mainan, yaitu dalam bentuk boneka-bonekaan yang disediakan bagi putrinya apabila dia nangis, ketika dia minta untuk berbuka maka diberikan mainan tersebut. Jadi menunjukkan bahwa para sahabiah itu mendidik anak sejak kecil untuk terbiasa puasa. Maka demikian juga untuk seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para ibu, para bapak harus memperhatikan anak sejak kecil untuk bisa berpuasa. Dan ini hukumnya sunnah. Artinya sunnah itu mendidiknya. Sunnah itu bukan apa? Bukan sunnah bimana mustahab. Artinya min thariqatun nabi merupakan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, an yakuna aqilan. Yang ketiga, berakal. Artinya orang yang gila, hilang ingatan, itu tidak wajib puasa. dan tidak wajib bagi keluarganya umpamanya untuk mengkodoknya atau membayarkan fidyah, karena hukum asal bagi dia tidak wajib. Dan termasuk tidak berakal adalah orang yang masuk kepada kondisi pikun. Artinya kondisi pikun. Orang yang masuk kepada kondisi pikun. Kalau orang seseorang hilang ingatannya karena ketuaan umpamanya, karena tuanya, maka tidak wajib puasa. Dengan itu tidak ada beban bagi ahli waris, anaknya, keluarganya untuk mengqadha ataupun untuk membayarkan fidyah. Jadi tidak ada, oh saya bayar fidyah untuk bapak saya yang pikun, enggak. Karena pikun tidak wajib puasanya. Bagaimana ada penggantinya, wajibnya juga enggak. Kalau pengganti itu harus wajib dulu baru ada pengganti. Ya. Yang keempat, an yakuna mukiman. Jadi yang keempat, an yakuna mukiman, yaitu mukim. Artinya berada di tempat tinggalnya. Orang yang sedang safar tidak wajib puasa. Artinya boleh bagi dia untuk berbuka dan mengganti di hari yang lain. Jadi mengganti di hari yang lain. Itu syarat yang keempat, yaitu mukim. Mukim. Ya. Iqamah. Yang kelima, ini ada dua, mau dijadikan dua juga boleh itu. Tapi dimasukkan satu. Ya. An yakuna sahihan wa kudratan wal kudrah. Yang kelima, atau mau dibikin dua juga boleh sehingga menjadi enam gitu, yaitu sehat. Sehat. Orang yang sakit tidak wajib puasa. Paman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi orang yang sakit tidak wajib puasa. Maka wajibnya puasa itu bagi orang yang sehat. Jadi kalau dalam kondisi sakit tidak wajib berpuasa. Tapi tentunya sakitnya sakit yang berkaitan dengan kudrah, kemampuan. Mau disebutkan nomor 6 silahkan, atau disatukan tidak mengapa, yaitu kudroh, mampu. Orang yang memiliki fisik yang lemah tidak mampu berpuasa, sehingga kalau puasa mungkin akan pingsan, kalau puasa akan sakit, maka baginya adalah membayar fidyah. Kalau nanti pembahasannya. Tapi dia tidak wajib. Berdasarkan ayat apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Jadi harus ada kudrah. Maka orang yang tua tapi sehat akalnya, tapi tidak mampu berpuasa, kalau puasa jadi ngeleper gitu ya. Ngadeg-deg gitu ya. Maka baginya apa? Membayar fidyah. Boleh baginya berbuka dan baginya membayar fidyah. Jadi wajibnya dengan 5 atau 6 syarat tadi. Untuk perempuan ada syarat tambahan. Jadi untuk perempuan ada syarat tambahan. Yaitu apa? At-taharah minal haid wan nifas, yaitu suci dari haid dan nifas. Yang dalam arti wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas, haram baginya berpuasa, wajib baginya berbuka. Kalau ada wanita yang sedang haid ataupun sedang nifas, haid yaitu datang bulan, kalau nifas darah setelah melahirkan, kalau dia berpuasa maka berdosa dan tidak sah puasanya. Nah, kecuali kalau dia bermazhab dengan mazhab khawarij. Kalau orang khawarij itu ya mengatakan wanita yang haid itu puasa. Sehingga ketika ada seorang wanita datang ke Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana wanita itu mengatakan, kenapa katanya sholat ya tidak diqadha, kok puasa diqadha? Maka Aisyah mengatakan, apakah engkau seorang haruri, seorang khawarij? Enggak, katanya, saya cuma bertanya saja. Nah, jadi kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bab ini kita menjelaskan wajibnya puasa, tahapan puasa, kemudian berikut berkaitan dengan syarat diwajibkannya puasa. Kita akan bacakan satu hadis lagi. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, babu fadli saumi. Qala hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnah fala yarfus wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marrataini waladhi nafsi biyadihi laluhufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamuli wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalih. Ya. Imam Bukhari menjelaskan bab keutamaan puasa. Jadi menjelaskan fadlu saum. Ya. Jadi kalau puasa itu ketika berbicara tentang keutamaan, bicaranya dua. Ada fadlu syahri Ramadan, ada fadlu saum. Jadi ada keutamaan bulan Ramadan, ada keutamaan puasa. Ada keutamaan apa? Puasa. Dan Imam Bukhari ya menjelaskan di sini beberapa hadis tentang keutamaan puasa. Ya. Di sini ada 3 judul. Ya. Yang kedua nanti akan disebutkan bahwa puasa adalah menghapus dosa. Ya. Yang ketiga, bahwa bagi orang yang puasa ada pintu surga yang dinamakan apa? Royan. Ya. Jadi di sini keutamaan puasa. Keutamaan puasa. Nah, kita ambil dulu hadis yang pertama ini. Keutamaan puasa. Jadi hadis yang berkaitan dengan keutamaan puasa. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW mengatakan as-siyamu junnah. Puasa bagaikan perisai. Jadi puasa bagaikan perisai. Artinya perisai ketika orang dalam berperang, tameng. Pala yarpus, maka ketika orang puasa tidak boleh melakukan ropas. Ropas kalau diartikan secara sederhana kalimat porno, artinya hal-hal yang menyebutkan tentang masalah perempuan atau hal-hal yang tidak layak, itu ropas. Tapi ropas intinya adalah berkaitan dengan menggambarkan tentang masalah jima dan semisalnya. Walaya jahal, bersikap bodoh, marah, dolim, ya, bersikap bodoh ini seperti orang marah, memukul, melaknat dan sebagainya. Jadi bersikap bodoh. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu. Apabila seseorang, ada orang yang mendzaliminya, memukul, menyerang atau mencacinya, maka ucapkanlah, aku sedang puasa. Nabi SAW mengulanginya 2 kali. Demi zat yang aku berada di tangannya, lau luhuku fami saimi atyabu indallahi min rihil misk. Benar-benar bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi. Jadi bau mulut yang orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi. Kenapa katanya? Dia meninggalkan makan di siang hari, dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenam matahari, meninggalkan makan dan meninggalkan jima atau syahwat karena aku. Ini artinya mengharapkan pahala dariku. Lalu Nabi SAW mengatakan, asyamuli wa ana ajzibihi, puasa bagiku dan aku yang akan memberi pahala baginya. Wal hasanatu bi asyri amsalih, dan kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, baginda Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan puasa. Keutamaan puasa tentunya sangat banyak sekali dijelaskan oleh para ulama tentang keutamaan puasa. Ya, jadi tentang keutamaan puasa begitu banyak. Ya. Tapi kita akan konsentrasi di hadis ini aja dulu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, ada beberapa keutamaan puasa yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, puasa sebagai perisai bagi seseorang dari semua bentuk godaan syaitan. Jadi puasa itu akan menjadi perisai, akan membentengi orang dari pintu-pintu syahwat, dari pintu-pintu maksiat. Puasa akan menjadi benteng dari pintu-pintu syaitan. Tapi bagi yang puasanya benar. Bagi yang puasanya apa? Benar. Nah, perhatikan sebagai penutupnya, kita ambil dulu ini. Nanti di pekan depan kita sempurnakan. Kenapa puasa jadi benteng dari semua bentuk syahwat? Jadi benteng dari semua bentuk maksiat. Jadi benteng dari semua pintu-pintu syaitan. Pertama, kita mengetahui bahwa syaitan intinya masuk ke 2 pintu besar. Jadi syaitan masuk ke 2 pintu besar. Pintu syahwat, pintu syubhat. Kalau pintu syahwat, bentuk-bentuk maksiat. Syubhat, bentuk-bentuk kesesatan. Syahwat bergelora dengan banyak hal. Satu, kasratu ta'am, kasratu naum, kasratul kalam, kasratul mukhalatah. Syahwat bergelora, hanya bergelora itu menjadi kuat, pertama karena banyak makan. Ya, kalau kita banyak makan kan syahwat itu besar. Yang kedua karena banyak tidur. Yang ketiga karena banyak berinteraksi, berlebihan berinteraksi dengan semua orang. Maka puasa mengatur itu semua. Oleh sebab itu, kata para ulama, orang yang puasa tapi tidak sedikit makannya, tidak ada manfaatnya puasa. Bahkan kita puasa itu lebih gemuk ketimbang kita tidak puasa. Coba aja. Kalau puasanya balas dendam. Ya, memang sih makannya 2 kali, tapi porsinya untuk 5 kali. Buka. Timiti bala-bala. Lisol. Gehu. Rujak. Sholat heula aja. Meski itu tebek dari 3 piring. Ya. Ya mana mungkin syahwatnya berkurang. Kalau makannya tetap seperti itu. Tidak berarti puasanya. Ya. Jadi tidak mungkin jadi junnah. Tidak mungkin jadi perisai. Kalau puasanya itu tidak menyedikitkan makan. Kita dianjurkan apa? Bersahur. Tapi sahurnya Nabi SAW itu 3 kurma. Ya, kalau kita ya, 3 piring belum cukup. Kurma, sari kurma. Meski itu teh cau. Ah, segala. Jadi tidak akan jadi pengaruh yang sangat berharga puasanya. Puasanya. Ya. Barangkali sampai di sini dulu. Nanti kita akan jelaskan lebih lengkap di pertemuan yang akan datang. Ini udah lewat 15. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kembali untuk ilmu yang disampaikan di kesempatan sore hari ini berkenaan dengan mengawali pembahasan dari Kitabus Shaum atau pembahasan tentang bab puasa, khususnya di puasa di bulan Ramadan. Dan disampaikan tadi oleh Ustaz tentunya beberapa syarat dari puasa dan juga tentunya keutamaan dari puasa itu sendiri, khususnya puasa bulan Ramadan. Dan selanjutnya sahabat umat Islam dan juga hadirin azanillahu yakum, kita beranjak ke sesi tanya jawab. Dan kami mengajak kembali untuk sahabat umat Islam dan juga hadirin ikhwan ataupun akhwat yang ingin bertanya, khususnya dalam pembahasan kita seputar puasa, dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui layanan pesan singkat SMS ataupun WhatsApp di nomor khusus pertanyaan official MGTV, yaitu di nomor 0811-2425-255. Kami ulangi kembali di layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang termasuk di sore hari ini tentunya berkenaan dengan pembahasan kita. Baik, pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah Ustaz. Ustaz, mengapa redaksi hadis yang dibawakan oleh perawi bisa berbeda-beda Ustaz? Padahal sumber hadisnya sama, yaitu Rasulullah. Apakah bisa terjadi perubahan redaksi selama proses periwayatan dari zaman ke zaman Ustaz? Jazakallahu khairan. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu ini memang untuk ilmu orang khusus ya. Kalau berkaitan seperti ini ya, artinya untuk orang-orang yang paham tentang ilmu hadis. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang itu udah tidak ada periwayatan hadis. Jadi hadis udah berakhir periwayatannya. Dan hadis udah dibukukan. Jadi hadis sudah dibukukan. Dalam arti dari zaman ke zaman itu tidak benar kalau mengatakan hari ini akan ada lagi perubahan dari sisi redaksi hadis. Hadis itu sudah berakhir dari sisi periwayatannya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, para ulama telah membahas hukum ar-riwayah, riwayah bil makna. Jadi riwayat dengan makna, riwayat bil makna. Karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi kalau kita belajar hadis, hadis itu ada dua. Jadi hadis itu ada dua globalnya, ya. Yang pertama ada bentuk sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebutkan tentang surga, menyebutkan tentang neraka, menyebutkan tentang kisah. Maka ini macam yang pertama. Macam yang kedua adalah hadis berupa kesaksian para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim yang menceritakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Nabi berwudu diceritakan, faghassala yadaihi, faghassala wajhahu, artinya yadaihi bimakna kafaihi, summa mumasah ra'sahu, summa ghassala rijlaihi. Maka para sahabat terkadang berbeda meredaksikan tentang sebuah cerita, apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tergantung apa yang disaksikannya. Contoh, Nabi SAW mengangkat tangan sampai mana gitu, sampai sini atau sampai ini, gimana membuka ininya gitu kan, gimana meletakkan tangan. Nah, itu bukan sabda Nabi SAW mengatakan kalau kalian mengangkat tangan begini, enggak. Tapi sahabat yang menceritakan bahwa aku melihat Nabi SAW mengangkat tangan begini. Nah, maka kalau hadis-hadis seperti ini akan berbeda-beda sahabat satu dengan yang lainnya, karena tergantung kepentingan sahabat itu menceritakannya. Bagaimana kita jam'u turuk, berarti kita mengumpulkan semua jalan itu. Contoh, sahabat yang melihat Nabi SAW tasyahud. Satu riwayat mengatakan bahwa Nabi SAW tasyahudnya melipat semuanya begini. Jadi cara tasyahud begini, dilipat semuanya. Satu riwayat mengatakan fahalaqa halqatan. Jadi qabadul hinsil war binsir, beliau melipat jari manis dan kelingkingnya, kemudian membuat lingkaran, wa asyara bi usbu'ihi. Bagaimana cara kita? Cara kita mengumpulkan semua riwayat-riwayat itu dari sahabat yang menceritakan tentang sholatnya Nabi SAW. Karena para sahabat ada yang menceritakan mengangkat tangannya saja, ada yang menceritakan tasyahudnya saja, ada yang menceritakan lengkap. Oleh sebab itu, alam pikiran yang bukan pikiran jangan dipikirkan oleh antum gitu. Biarkan ulama yang mikirin gitu. Sebab lama dipikiranku antum, jika anak saya gitu berbicara tentang kedokteran, kusabab lain alamna itu masuk gitu nya. Entah kalau menceritakan hadis kumaha. Nah, itu kan alamnya beda gitu. Alamnya beda. Nah. Jadi itu. Banyak kok bisa beda? Ya beda. Memang beda. Kenapa? Ya menceritakannya beda. Itu kalau. Nah. Yang kedua yaitu berupa sabda Nabi. Sabda Nabi. sabda Nabi. Nah, kalau sabda Nabi SAW dalam bentuk ungkapan beliau, maka dalam metode ilmu hadis ada riwayat bil makna. Dalam arti meriwayatkan bil makna. Contohnya, menceritakan adanya adab kubur. Ya. Ada 10 sahabat menerima hadis tentang adanya azab kubur. Ada yang lengkap meriwayatkannya, ada yang tidak. Kenapa? Karena terkadang orang meriwayatkan dengan lengkap. Contoh sederhana lah dalam dunia hidup. Kalau antum ada kecelakaan di belokan arah ke Singaparna. Ada 5 orang. Ada yang cukup mengatakan, oh tadi terjadi tabrakan di sana. Udah. Ada yang mengatakan mobil Kijang dan Avanza. Ada yang menceritakan Avanzanya hitam, Innovanya putih. Ada yang menceritakan lagi, yang satu dibawa ke rumah sakit, yang satu tidak apa-apa. Sah gitu. Karena menceritakan. Demikian juga dalam hadis, sama gitu. Hadis. Bagaimana cara para ulama jam'u turuk mengumpulkan semua jalan itu? Tapi dalam mengumpulkan jalan, semua hadis diteliti. Mungkin ada yang salah atau enggak, diteliti. Dan para ulama tahu kalau hadis salah, seperti money changer, syarab, tukang tukar uang, tanpa harus seperti antum diteropong, diterawang, mereka ini asli atau bukan? Asli. Muhadis juga tahu. Ini tambahan yang mungkin dhaif, tambahannya ini mungkin sahih. Itu udah ada narurinya bagi ulama-ulama apa? Khusus yang memiliki tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jazakallahu khair Ustaz untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya yang bertanya dari pesan singkat tadi dari sahabat umat Islam. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari jamaah. Bismillah Ustaz, bolehkah yang biasa berpuasa Daud melaksanakan saum, di sini sebutkan saum putih Ustaz, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Islam. Ini berarti ayyamul bid kan Ustaz? Nah, Ustaz. Ya, kalau udah puasa Daud tidak perlu ayyamul bid. Karena sebaik-baik puasa adalah adalah puasa apa? Puasa Daud. Jadi, kalau udah puasa Daud cukup. Dan tidak perlu untuk gulu ya dalam beribadah kepada Allah. Jangan gulu. Jangan gulu. Dan takut juga yang bertanya juga puasa Daudnya enggak, takutnya gitu. Hanya yang bertanya. Nanya gitu, jangan-jangan puasa Daud juga enggak, puasa Senin Kamis juga enggak, cuma bertanya ya. Kadang, nah ini bahayanya. Kalau para sahabat itu bertanya yang akan dilakukan ya tadi. Baik Ustaz, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, dari sahabat umat Islam kembali Ustaz. Ustaz ingin bertanya, bagaimana hukum puasa Ramadan bagi perempuan yang sedang hamil Ustaz? Jazakallahu khair. Wanita yang sedang hamil ataupun menyusui, apabila merasa berat baginya atau mengganggu kepada janinnya, ijma' boleh baginya adalah untuk berbuka. Hanya ada perbedaan baginya qada ataupun fidyah. Tapi ijma' boleh untuk berbuka. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah 4 tahun lalu, mulai dari 4 tahun yang lalu tidak berpuasa Ramadan karena sakit Ustaz. Bagaimanakah cara saya membayarnya? Atau... Iya, itu aja Ustaz. Bagaimana cara membayarnya Ustaz? Jazakallahu khair. Udah sembuh sekarang atau gimana? Sepertinya belum Ustaz. Ya, orang yang sakit itu ada dua. sakit yang diprediksi sembuh, maka baginya adalah qada. Tapi sakit yang menahun, dalam arti terus menerus, maka baginya adalah fidyah. Jadi masuk kepada ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin, tidak masuk kepada sakit yang faidatun min ayamin uhur. Karena para ulama membagi sakit kepada dua, sakit yang berkelanjutan maka baginya adalah fidyah, dan sakit yang ya ada sembuhnya maka ketika sembuh baginya adalah untuk membayar qadha. Baik Ustaz, jazakallahu khair untuk jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini, bisa kita bacakan. Ini di luar tema, tapi tidak mengapa kita bacakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, paman saya mempunyai perusahaan yang saya ketahui tentang perusahaannya yang dia bangun dengan hasil korupsi Ustaz. Dan saya bekerja di perusahaan tersebut. Apakah status gaji saya halal atau haram Ustaz? Halal baginya, karena dia bekerja dengan cara yang baik. Ya, artinya bagi dia halal, halal. Kalau jawabannya haram, maka 80% pekerja tidak halal. Kalau jawaban saya mengatakan haram, maka berapa persen kaum muslimin? Hasilnya apa? Haram. Kenapa? Ya, interaksi semuanya kan perusahaan-perusahaan umumnya interaksi dengan riba. Jadi dosanya bagi mereka dan kita tidak kena dosanya. Wallahu ta'ala alam.